Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mulai kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan membaca Mi'yarul Bid'ati karya Muhammad bin Husain Al-Jizani hafizahullahu taala. Kita mulai di halaman 210 yaitu kaidah yang ke-24 al-aslu fil adati al-hil, hukum asal perkara adat, perkara non ritual ibadah adalah halal. Makna kaidah ini adalah asla al-mutarrada, bahasanya kaidah al-mutarrad yang berlaku di semua tempat, dan kaidah al-mustamirrah yang berlangsung di semua bab, fi babil adat, di bab perkara al-adat yaitu non-ritual ibadah. Anaha, bahasanya perkara al-adat non-ritual ibadah adalah tuhmal, dimaknai alal ibahah dalam hukum mubah dan dimaafkan. Maka yuhka, maka dinilailah perkara adat bahasanya dia mubah, boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, maka siapa yang mengklaim terlarangnya satu perkara adat dan haramnya, maka dia dituntut untuk mendatangkan dalil atas vonis haram tersebut. Kaidah ini innama takhtasu bil adat, itu khusus untuk perkara adat dari hukum dari asalnya, yaitu perkara adat yang murni perkara adat. Dan layan dari jud adalah tercakup di bawah kaidah ini sebagaimana akan datang penjelasannya, al-adatu ghairul mujarradah, perkara adat yang tidak murni al-adat, itulah perkara adat yang menempel badannya unsur yang menjadikannya fi syar'i dalam syariat diperintahkan atau dilarang. Pengertian adat dan cara dan perbedaan antara adat dan ibadat. Yang dimaksud dengan perkara adat adalah ma'ada ataat, adalah perkara selain ketaatan, wal qurbat dan amal yang amal qurbat, jama' dari qurbah, amal yang mendekatkan kepada Allah, yang itulah amal-amal dan aktivitas yang syariat menjadikan zatnya, zat aktivitas tersebut sebagai ibadat. Ya, itulah apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, at-ta'at sebagaimana telah dibahas di lembar-lembar sebelumnya. At-ta'at adalah semua yang Allah perintahkan, perintah anjuran atau perintah wajib, itu at-ta'at. Dan di antara contoh perkara al-adat adalah al-masakin, rumah, maraqib kendaraan, pakaian, makanan, minuman, perkawinan, semua transaksi, wata'amulat dan interaksi. Dhabit, parameter untuk membedakan perkara al-adat dan perkara ibadat adalah al-wukuf ala, waqaf ala artinya mengetahui. Mengetahui tafasil al-adat, rincian perkara adat, mimma tahtati ilaihi, yang itu diketahui oleh pendapat orang-orang yang berakal. Wala tatawakuf, dan tidaklah tergantung pengetahuannya dengan datangnya syariat. Lain hanya perkara al-ibadat, maka tidak ada jalan untuk mengetahui al-sabili tafsil secara rinci kecuali melalui jalan syariat. Inilah makna perkataan sebagian ulama yang mengatakan ibadat adalah apa yang diperintahkan oleh syariat min ghairi ittiradin urfiyin, tanpa berjalannya budaya dan tanpa tuntutan akal. Maka apa maksudnya? Maksud kalimat ini maksudnya adalah paragraf sebelumnya. Bahasanya rincian perkara al perkara adat itu bisa diketahui dengan akalnya orang-orang yang berakal tanpa datangnya syariat. Enggak pakai syariat, orang dah mengerti. Maka segala sesuatu yang tanpa syariat, orang itu bisa mengetahui kalau itu manfaat, kemudian melakukannya, maka itu al-adat. Ya, tanpa dalil Quran dan hadis, akal orang yang berakal tahu ini baik, ini manfaat, kemudian mengerjakannya. Nah, itu berarti al-adat. Sedangkan perkara ibadat yang dimaksudkan di sini adalah perkara-perkara yang rinciannya tidaklah bisa diketahui kecuali melalui jalan syariat. Maka baca Al-Fatihah atau baca surat dari Al-Quran itu perkara al-ibadat. Dikir dengan kalimat-kalimat kalimat-kalimat thayyibah, ini perkara al-ibadat. Manusia dengan modal akalnya tanpa syariat tidak akan tahu adanya bacaan subhanallah atau subhanallah bihamdihi subhanallah azim, adanya bacaan ada ayat kursi dan sebagainya. Walidzalika, oleh karena itu hukum asal perkara ibadat adalah terlarang dan terlarang kecuali ma warada bi asyra'u, kecuali yang terdapat dalam syariat. Karena perkara ibadat dalam pengertian di atas itu tauqifiyah, mengikuti dalil. La tu'rafu, tidak diketahui kecuali dari jalan syariat. Dan hukum asal perkara adat adalah halal dan diizinkan kecuali ma warada syar'u bi tahrimihi, jika syariat mengharamkannya atau melarangnya. Karena perkara al-adat itu makulatul makna. Makulatul makna, maknanya bisa ditangkap. Kenapa orang demikian? Wa tu'rafu min jahatil aqli wal urfi, dan diketahui dari jalan akal dan budaya. Maka sifat khas dari al-adat adalah makulatul makna. Makulatul makna, maknanya bisa diketahui, bisa ditangkap. Kenapa? Karena tadi perkara al-adat itu diketahui dengan modal pokok akalnya orang yang berakal. Akal sehat mengatakan itu manfaat, kemudian melakukannya. Maka perkara adat, misalnya kendaraan, kenapa kendaraan dibuat model demikian? Kenapa dibuat model demikian? Karena itulah yang nyaman, itulah yang enak, itulah yang dirasa baik. Kenapa jendela kok letaknya di sini, di rumah, orang bangun rumah, jendela letaknya di sini? Oh, ini supaya sirkulasi udara baik. Kenapa pintunya letaknya di sini, tidak di situ? Di sini satu masyarakat ini seragam semua. Rumahnya bentuknya panggung. Kenapa panggung? Karena banyak hewan buas, karena banyak hewan liar, maka dibuatlah rumah panggung misalnya. Kenapa itu? Sehingga itu jadi budaya di situ. Maka makulatul makna, kenapa itu dilakukan? Itu ada alasan logis menjelaskannya. Wa min huna, maka dari sini lam ya'ti, tidak terdapat dalam syariat penjelasan tentang permasalahan adat secara rinci ala wajihin mufassalin. Dan syariat yang bijak menyerahkan kepada manusia ila ma ta'arafu, menyerahkan, memasrahkan manusia kepada ma ta'arafu alaih, apa yang menjadi urf dan kebiasaannya. Wahtadu ilaihi, dan apa yang mereka ketahui min ahwalin, dari sejumlah keadaan yang mengatur urusan hidup mereka. Dan a'rafin, dan tradisi, tastaqimu biha ma'isyatuhum, sehingga bereslah penghidupan mereka. Hadza huwal wajhul idzni, inilah penjelasan adanya izin wal itlaq dan kebebasan dalam bab al-adat. Thumma kemudian syariat yang bijak meletakkan untuk perkara adat dan budaya ini batasan-batasan general dan dawabit jumaliyah dan kaedah-kaedah general, kaedah-kaedah global. Wahada huwa wajhu ta'abbuti fi babil adat. Inilah sisi ta'abbut, sisi bernilai ibadah di bab al-adat. Maka sisi ibadah di bab al-adat adalah adanya batasan-batasan yang dibuat oleh syariat. Makan itu al-adat. Kemudian syariat membuat batasan-batasan yang ketika batasan itu ditaati karena mengikuti syariat, maka dia makan itu bernilai ibadat. Pakai tangan kanan dan baca bismillah dan yang lain. Maka sisi sisi ta'abud dalam perkara al-adat itu adalah dengan melaksanakan batasan-batasan, adab-adab yang ditetapkan oleh syariat dalam melaksanakan dan melakukan satu perkara adat. Wabihadza yu'lamu yakinan, maka dengan ini diketahui secara yakin bahasanya syariat tidaklah membiarkan perkara adat bebas dari hukum, lepas tanpa ikatan. Bahkan syariat menjadikan perkara adat itu tunduk kepada sistem syariat dan terikat dengan tujuan-tujuan syariat yang mulia dan bercahaya. Li'alla yastarsil annas, supaya manusia tidaklah lepas mengikuti hawa nafsu mereka dan mengikuti syahwat mereka. Sehingga tatahawal berubahlah perkara adat ini idzaka, ketika itu, ketika dia lepas mengikuti hawa nafsu, maka berubahlah perkara adat ini mendatangkan kerusakan dan menghancurkan kemaslahatan. Ibnu Taimiyah rahimallahu taala mengatakan kegiatan jual beli, hibah, sewa menyewa dan yang lainnya hiya minal adat. Dia adalah bagian dari perkara adat yang dibutuhkan oleh manusia fi ma'asyihim, dalam penghidupan mereka, seperti makan, minum dan berpakaian. Fa inna syari'ata, maka syariat qad ja'at fi hadhil adat, telah datang untuk perkara-perkara adat ini, datang dalam mengajarkan bil adabil hasanah, adab-adab yang baik ketika makan, minum dan berpakaian, dan mengharamkan minha dari hal-hal tersebut yang mengandung kerusakan. Maka diharamkanlah sejumlah makanan, sejumlah minuman, sejumlah pakaian, dan mewajibkan malabuta minhu, hal-hal yang harus, dan memakruhkan hal-hal yang tidak sepatutnya. Wastahabat mafi maslahatun rajihatun, dan menganjurkan berbagai hal yang maslahatnya lebih besar. Fi anwa'i hadil adat, dalam berbagai macam perkara adat ini, kadarnya dan sifatnya. Wa idza kana kadzalika, jika memang demikian, fannasu, maka manusia silakan berjual beli dan sewa menyewa bagaimanakah mereka mau, malam tuharim asyariatu, selama tidak diharamkan oleh syariat. Sebagaimana mereka boleh makan dan minum sebagaimana yang mereka mau, selama tidak diharamkan oleh syariat. Wa in kana ba'du dhalika, meskipun sebagian hal itu, qad yustahabu, boleh jadi dianjurkan atau makruh. Dan malam tahaddu syari'atu, dan segala sesuatu yang tidak dibatas syariat tidaklah membatasi dalam hal tersebut had dan satu batasan, maka mereka tetap fihi dalam perkara itu dalam kebebasannya al asli yang merupakan hukum asalnya. Dalil kaidah ini, dalil bahasanya hukum asal perkara adat adalah halal sebagai berikut. Pertama, firman Allah Ta'ala di surat Al-Baqarah ayat 29, dialah Allah zat yang menciptakan lakum, untuk kalian, semua yang ada di muka bumi. Maka untuk kalian semua apa yang ada di muka bumi, maka semua yang ada di muka bumi Allah ciptakan untuk dimanfaatkan manusia. Allah Ta'ala berfirman, kul ara'aitum, katakanlah ara'aitum, apa pendapatmu, artinya kabarkan kepadaku tentang apa yang Allah turunkan kepada kalian berupa rizki, lantas bisa-bisanya kalian jadikan seenak hati kalian, ada yang haram dan ada yang halal. Allah cela orang yang menghalalkan dan mengharamkan tanpa dalil. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang berbagai hal, jika dijelaskan kepada kalian akan menyusahkan kalian. Dan jika kalian tas'alu anha, bertanya tentangnya ketika Al-Quran masih diturunkan, akan dijelaskan kepada kalian. Maka ingat, apa yang tidak Allah jelaskan artinya afallahu anha, Allah memaafkannya, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha dan Halim dan Maha Lembut. Hal-hal tersebut telah ditanyakan oleh sekelompok orang sebelum kalian, kemudian jadilah mereka kafir dengannya. Tentang ayat ini sebagian ulama menjelaskan bahasanya ayat ini adalah ketentuan ketika wahyu masih turun. Setelah wahyu turun, setelah wahyu berhenti dengan wafatnya Nabi, maka muatan pokok dari ayat di atas, Al-Ma'idah di atas, itu tidak berlaku. Orang boleh saja bertanya, karena tidak akan ada perubahan hukum. Namun di sini menarik, Ibnu Al-Qayyim mengatakan, wala yang qati' hukmu hadil ayati, hukum ayat ini tidak berakhir dengan wafatnya Nabi. Balla yambaghi lil abdi ayata'arrada li su'ali amma in badalahu sa'ahu. Oleh karena itu, tidak sepatutnya seorang hamba menjerumuskan diri li su'al, bertanya hal-hal yang jika dijelaskan kepadanya akan menyusahkannya. Namun hendaklah dia mencari apa yang Allah biarkan, apa yang Allah maafkan semaksimal mungkin, dan mengambil maaf dan pembiaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalil yang keempat, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah halalkan di kitabnya maka itu halal, apa yang Allah haramkan maka itu haram, dan apa yang Allah diamkan maka fawa afwun, artinya Allah maafkan, terimalah afiyah dari Allah. Afiyah artinya ya tidak dijerumuskan dalam kesusahan. Maka kalau dimaafkan berarti kamu tidak akan tertimpa kesusahan. Maka terimalah afiyah Allah. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah lupa dengan sesuatu yang memang perlu disampaikan. Kemudian Nabi membaca ayat ini, wa makana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidaklah lupa. Surat Maryam ayat 64, hadisnya diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Al-Bazzar mengatakan sanadnya salih, dinilai sahih oleh Al-Albani. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslim yang paling besar dosanya adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang belum diharamkan, lantas sesuatu itu diharamkan gara-gara pertanyaannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, adalah orang-orang jahiliyah, mereka mengkonsumsi sejumlah hal dan membiarkan sejumlah hal, takadzuran, karena merasa jijik. Lantas Allah mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan menurunkan kitab-Nya, menghalalkan yang Allah halalkan, mengharamkan apa yang Allah haramkan. Maka apa yang Allah halalkan maka itulah halal, apa yang Allah haramkan itu haram, dan apa yang Allah diamkan maka itu artinya Allah maafkan. Tentu sisi pendalilannya adalah mahalus syahidnya adalah wa masakata anhu fawa afwun. Kemudian Ibn Abbas membaca firman Allah Ta'ala, kulla ajitu fima uhya ilayya muharrama, katakanlah tidak aku jumpai dalam wahyu yang diturunkan kepadaku satu hal yang haram dan seterusnya. Diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian yustasna dikecualikan dari kaidah ini, yustasna dikecualikan dari kaidah ini dua poin. Yang pertama, perkara adat yang tidak murni adat. Itulah sejumlah perkara adat yang iktarona bergandeng atau melekat padanya ma unsur yang menjadikan perkara adat tersebut menurut syariat diperintahkan atau dilarang. Ya, maka makan perkara adat, makan dengan tangan kanan, nah, diperintahkan. Misalnya, wahadal istisna dan pengecualian ini diungkapkan oleh sebagian ulama dengan redaksi sebagai berikut. Al-aslu fil adat, hukum asal adat adalah halal kecuali yang dikecualikan oleh syariat atau dibatalkan oleh syariat atau diharamkan oleh syariat. Berdasarkan hal di atas, fahunaka nau'ani, maka ada dua macam perkara adat yang keduanya tidaklah mengambil hukum halal. Bal ahaduhuma yakunu fi syar'i matluban, bahkan yang satu menurut syariat diperintahkan, yang kedua menurut syariat dilarang. Wa ilaika dan berikut ini, wa ilaika fi ma ya'ti, dan berikut ini penjelasan hal itu. Nau yang pertama, perkara adat yang melekat padanya satu unsur yang menjadikannya diperintahkan menurut syariat. Wadhalika dalam hal tersebut, anal adat bahasa perkara adat itu berubah menjadi perkara ibadat yang diperintahkan menurut syariat min jihati ityanil mukallafi, dari sisi mukallaf melakukan perkara adat tersebut dalam bentuk yang diizinkan oleh Allah. Wadhalika dalam hal tersebut, idza sayyaraha, manakala mukallaf menjadikan perkara adat tersebut terbebas dari kepentingan dirinya. Watalaqaha, dan dia menyikapinya dengan menerima, wal imtisal, dan taat. Syatibi mengatakan perkara adat semuanya jika diniatkan dengan perkara adat tersebut melaksanakan perintah Allah, maka dia bernilai ibadat. Maka caranya apa? Dia hilangkan kepentingannya. Dia hilangkan kepentingannya. Niat kepentingannya dia hilangkan. Kemudian dia ganti dengan imtisal, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara tidur itu, kalau niatnya saya cuma sekedar pengin tidur, itu hadzi nafsihi. Maka dia adat. Tapi kalau tidur itu dia, aktivitas tidur itu dia hilangkan dari dirinya, hatu nafsihi, kemudian dia ganti dengan imtithal. Dia ganti dengan imtithal, saya tidur karena saya akan bangun di akhir malam. Maka jadilah tidur tadi yang semula adat menjadi al-ibadat. Fal adat min hadhil jihati, maka perkara adat dari sisi ini yasmaluha maknal ibadah, tercakup dalam pengertian ibadat atau termasuk ibadah. Terjemah bebasnya, maka perkara adat dari sisi ini termasuk ibadah. Fatakunu hadhil adat, maka perkara adat ini dalam kondisi di atas mundarijah, tercakup di bawah al-makna al-musamma al-wasi' lil ibadat, ibadah dalam makna yang luas. Itulah ibadah dalam definisinya Ibnu Taimiyah, nama yang mencakup semua yang dicintai dan diridai oleh Allah berupa ucapan dan perbuatan, tersembunyi di dalam hati atau terlihat pada anggota badan. Maka definisi Ibnu Taimiyah ini bukan definisi ibadat dalam bab pembahasan bid'ah. Bukan definisi ibadat dalam pembahasan bid'ah. Demikian juga bukan definisi ibadat dalam pembahasan syirik. Dalam pembahasan syirku, yaitu beribadah, memberikan ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah al-ibadat, definisi Ibnu Taimiyah di atas adalah ibadah dalam makna yang luas. Al-musamma al-wasi' lil ibadat. Dan dalil dalam masalah ini, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah engkau mengeluarkan, membelanjakan harta, engkau niatkan dengan pembelanjaan harta tersebut wajah Allah, illa ujir tabiha, kecuali engkau mendapatkan ganjaran karenanya, sampai-sampai suapan yang kau letakkan di mulut istrimu. Wadhalika dalam hal tersebut karena menafkahi istri dan memberikan makan pada istri perkara adat. Ila akan tetapi ana hadil adat, perkara adat ini iktarna biha, melekat padanya niat takarub kepada Allah. Maka jadilah perkara adat ini biha dan nazar, dari sudut pandang ini ibadah yujaru alaiha, yang seorang itu diberi pahala karenanya. Wabihada, maka dengan ini diketahui bahasanya sah menurut syariat mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan satu perkara adat. Namun ingat, dari sisi menjadikan perkara adat tersebut sarana yang mengantarkan kepada tujuan syariat. Wadhalika, dan hal tersebut dengan syarat meyakini bahasanya perkara itu pada asalnya adalah, pada zatnya dan asalnya adalah mubah. Maka kita yakini bahwasanya tidur pada asalnya mubah. Tidur itu sendiri bukan ibadat. Namun karena diniatkan sebagai sarana untuk bisa tahajud di akhir malam, maka dia menjadi ibadat. Dan macam yang kedua adalah perkara adat yang bergandeng padanya satu unsur yang menjadikannya terlarang menurut syariat. Ima boleh jadi karena perkara adat tersebut di antara hal yang diharamkan oleh syariat atau dilarang oleh syariat. Semacam perkara adat yang tergolong maksiat dan hal yang terlarang. Contohnya memakai sutra dan emas bagi laki-laki, minum khamar dan minuman yang memabukkan yang lain. Ya, minuman itu perkara adat. Ya, perkara adat. Namun ketika dia itu adalah muskirat, hal yang memabukkan, maka ini menjadi perkara adat yang maksiat. Wa ima, dan boleh jadi yang kedua, perkara adat yang terlarang, yang jenis yang kedua, karena perkara adat tersebut syarat menjadi sarana yang mengantarkan kepada hal yang haram, semacam safar dan perjalanan menuju tempat-tempat yang hina, wadauril fasad, dan rumah-rumah kerusakan. Kemudian yang ketiga, wa ima, boleh jadi perkara adat tersebut indirat, tercakup perkara adat tersebut di bawah pengertian bid'ah. Kapan itu perkara adat itu jadi bid'ah? Wahada yaqa'u, ini terjadi, perkara adat itu jadi bid'ah, yaqa'u terjadi, min jihati, ini perhatikan baik-baik, min jihati tikhadil adati fidatiha ibadatan. Manakala perkara adat tersebut fidatiha itu sendiri, perkara adat itu sendiri dijadikan sebagai ritual ibadah itu sendiri. Bukan sebagai sarana ibadah, namun jadikan itu ibadah itu sendiri. Bukan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun itu sendiri diyakini sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah. Ya, maka orang pakai memakai pakaian perkara adat, makan makanan perkara adat, maka dia bisa bernilai ibadah dengan karena niat dan sarana. Karena niat dan sarana, makan supaya nanti kuat jalan untuk pergi menuntut ilmu, untuk sholat dan yang lain. Namun ketika orang berkeyakinan bahasanya semata-mata makan gudeg itu berpahala, nah, itu bid'ah. Semata-mata makan gudeg itu berpahala. Makin sering makan gudeg berarti tambah soleh. Nah, itu bid'ah. Tidak boleh. Tapi makan gudeg, makan gudeg dengan niat nanti supaya sholatnya, baca Qur'annya bisa lancar, enggak lemes, berpahala. Berpahala. Maka dia perkara adat itu bernilai ibadah karena sarana. Sarana diniatkan dengan niat yang benar. Kalau perkara adat itu sendiri dijadikan sebagai takarrub kepada Allah, alat untuk dijadikan sebagai kurbah, alat untuk mendekatkan kepada Allah, maka itu bid'ah. Ya, jadi sisi bid'ahnya manakala perkara adat tersebut itikadil adat fidatiha ibadatan. Zat perkara adat tadi dijadikan sebagai ibadah. Dan yang kedua, menjihad dari sisi al-khud biha an-nidhamiddin. Manakala keluar dengan perkara adat tersebut dari aturan agama. Keluar dari aturan agama. Wahada, dan ini akan datang penjelasannya dalam kaidah al-ihdas, mengada-ada dalam perkara adat bil masyakkah, dengan kesusahan wal ibadat. Dan ini adalah kaidah al-lahiqah berikutnya. Maka perkara adat itu jadi bid'ah dari dua sisi, dari dua jalur. Boleh jadi karena perkara adat itu sendiri dijadikan sebagai ibadat, atau orang dengan itu dia keluar dari aturan agama. Nikah itu perkara adat, hukum asalnya. Boleh-boleh saja orang menikah, boleh. Orang tidak menikah, boleh. Tapi ketika orang itu meninggalkan menikah dengan maksud, dengan maksud itulah kesucian, itulah kemuliaan. Maka itu dia tinggalkan dengan perkara adat, dia tinggalkan nidhamuddin, aturan baku dalam masalah agama. Maka jadilah itu bid'ah. Jadilah itu bid'ah. Wabidzalika, maka ini yu'lamu, diketahui. Pasal perkara adat, baik murni adat atau tidak murni adat, tidak lepas dari tiga rincian. Yang pertama, perkara adat tersebut tata jarat terbebas anil qara'in, dari indikator. Fatabaqa, maka tetaplah perkara adat tersebut dalam kondisi itu alal asli, sebagaimana hukum asalnya, yaitu diizinkan dan dihalalkan. Dan perkara adat bagian ini tidak ada pintu bid'ah di dalamnya sama sekali. Tidak ada bid'ah di dalamnya sama sekali. Yang kedua, jika perkara adat tersebut bergandengan pada perkara adat itu ma satu unsur yang menjadikan perkara adat tadi diperintahkan menurut syariat, maka pada saat itu perkara adat itu tandariju, tercakup di bawah definisi dan pengertian ibadat, yaitu ibadah dalam makna yang luas. Kapan itu? Idza qtarana bil ityani bil adati, manakala bergandengan dengan pelaksanaan perkara adat itu niat yang baik, niat yang benar, atau dia menjadi sarana mewujudkan satu hal yang diperintahkan oleh syariat. Wal adat, dan perkara adat di bagian yang di kategori yang kedua ini juga tidak ada pintu masuk bid'ah di dalamnya, dari sisi dia satu mengingat dia satu hal yang diperintahkan. Lakin akan tapi qad boleh jadi yaridu alaiha, masuk padanya unsur bid'ah dari sisi yang lain. Contohnya, safar ke Madinah setelah selesai menunaikan ibadah haji, yu'adu dinilai sebagai sarana yang diperintahkan menurut syariat, sehingga pergi ke Madinah dalam rangka pergi ke Masjid Nabawi, ini status hukumnya ala sabilin nadbi, dianjurkan. Wadhalika, dan itu dianjurkan min ajli, dalam rangka ziarah berkunjung ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat di dalamnya, dan wassalam ala qabri asy-syarif, dan memberikan salam kepada Nabi di kuburnya yang mulia. Akan tetapi siapa yang meyakini wajibnya safar, siapa yang meyakini wajibnya pergi ke Madinah bagi jamaah haji, bahkan haji itu tidak sah jika tidak ke Madinah, atau nilai ibadah haji itu tidak sempurna kalau tidak pergi ke Madinah. Mu'tajid beralasan dengan hadis palsu yang bunyinya, siapa berhaji ke Ka'bah namun tidak mengunjungiku di Madinah, maka dia telah kurang ajar kepadaku. Maka sesuatu yang mustahab ini jadi bid'ah karena i'tiqad. Fahada, maka hal ini yang dari tercakup dalam pengertian bid'ah dari sisi meyakini wajibnya sesuatu yang tidak diwajibkan oleh syariat. Semula dianjurkan oleh syariat, namun karena diyakini wajib, mempengaruhi nilai ibadah haji, maka yang mandub ini, yang dianjurkan ini berubah menjadi satu hal yang terlarang. Kategori yang ketiga, perkara adat yang melekat padanya satu unsur yang menjadikannya terlarang menurut syariat. Maka jadilah perkara adat tersebut hina itin pada saat itu terlarang. Kapan itu? Tadi telah disebutkan ada tiga cara. Yang pertama, idza warada nahyu anha, jika memang terdapat larangan dari syariat, larangan dari syariat untuk pakai sutra bagi laki-laki misalnya, atau dia menjadi sarana menuju satu hal yang terlarang menurut syariat. Dan ingat, tidaklah mesti sesuatu itu terlarang, tidaklah mesti dia bid'ah. Yang terlarang itu tidak hanya bid'ah, maksiat itu terlarang, bid'ah juga terlarang. Maka kalau sesuatu itu terlarang, tidak mesti dengan stempel bid'ah. It karena innaha, perkara tersebut qad takunu, boleh jadi min qabil, sejenis maksiat. Wa qad takunu, dan boleh jadi bagian dari jenis bid'ah. Walhasil kesimpulannya, perkara adat yang terlarang dalam syariat innama takunu hanyalah bid'ah idza kanat, jika perkara adat tersebut tercakup dalam pengertian bid'ah menurut agama. Jika tidak, maka boleh jadi terlarang makruh, boleh jadi terlarang haram karena maksiat. Dan tadi tercakup dalam adat itu tercakup dalam pengertian bid'ah dari dua jalur. Manakala dijadikanlah perkara adat itu sendiri sebagai ibadat, atau dengan perbuatan adat yang dia lakukan itu dia merusak tatanan agama. Kemudian al-amru atsani, poin yang kedua yang merupakan pengecualian dari kaidah, tilkal masail, itulah sejumlah masalah yang terjadi padanya kebingungan dan kebimbangan. Apakah dia min qabilil adat, adalah jenis adat yang murni adat, atau sejenis adat, bagian dari jenis adat yang tidak murni. Fadhil masail, masalah-masalah ini hasaba ma taqaddama, maka sesuai dengan keterangan yang telah lewat. Qatan dari jutah tahadil qaidah, ya, maka boleh jadi tercakup dalam kaidah ini karena dinilai perkara adat yang murni adat. Waqat la tandariju, dan boleh jadi tidak tercakup di bawah kaidah ini. Wa dzalika, dan hal tersebut bihasabi nazar, tergantung sudut pandangnya. Ketika dia menguatkan ini perkara yang dibimbangkan atau diperselisihkan, ya, dibimbangkan dan diperselisihkan. Apakah dia perkara adat murni adat? Ulama yang berpandangan demikian maka akan memasukkannya ke dalam bab ini. Hukum asalnya boleh. Dan ulama yang menilai itu bukanlah adat yang murni adat, maka nanti ya, tentu tidak memasukkannya di bab ini. Tergantung sudut pandang sang ulama untuk perkara yang memang taraddud. memang diperselisihkan, dibimbangkan, akhirnya diperselisihkan. Dibimbangkan, akhirnya kemudian diperselisihkan. Kemudian khulasa kesimpulannya. Maka mungkin an-nujmil kita ijmalkan, kita globalkan al-kalam pembahasan tentang masalah adat dengan kita katakan bahasanya perkara adat itu tiga macam. Yang pertama perkara adat yang murni adat. Wahadi dan ini takhtasubiah khusus tentang kategori ini berlaku kaedah hukum asal adat adalah halal. Maka hukum perkara adatnya adalah mubah. Dan perkara adat yang murni adat ini tidak ada pintu bid'ah di dalamnya sama sekali. Yang kedua perkara adat yang tidak murni. Maka perkara adat yang tidak murni tidak tercakup dalam kaedah hukum asal adat adalah halal. Maka dia terkecualikan dari kaedah. Dan hukum perkara adat ini anaha qad takunu matlubatan. Boleh jadi dia diperintahkan, boleh jadi dia dilarang. Wa anal ibtida' dan bahasanya bid'ah itu boleh jadi terjadi padanya. Wa hadzal istitsna' dan pengecualian ini qadalat alaihi ditunjukkan oleh lanjutannya kaidah. Bahasan hukum adat adalah halal illa ma abtalahu syari', kecuali yang dibatalkan oleh syariat. Kemudian yang ketiga, perkara adat yang muhtamilah, yang mungkin begini mungkin begitu. Itulah perkara adat yang diperselisihkan, apakah dia murni perkara adat ataukah tidak murni perkara adat. Maka ini adalah mahalu bahsin wa nadharin, adalah ruang untuk mengkaji dan mentelaah. Wallahu taala a'lam. Maka misalnya Nabi itu punya kebiasaan ketika haji ataukah umrah itu masuk ke Masjidil Haram lewat jalur tertentu. Lewat jalur tertentu. Tepatnya jalurnya jalur timur, timur masjid. Ya, maka apakah kebiasaan Nabi, kesukaan Nabi kalau haji ataukah umrah itu pakai jalur tertentu? Ini mimbabil adat atau mimbabil ibadat? Ulama berselisih pendapat. Ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan itu karena menurut Nabi itulah yang paling nyaman jalannya ketika itu. Namun kalau sekarang yang nyaman lewat jalur barat ya, atau jalur selatan ya, tidak perlu muter memaksakan diri untuk harus dari jalur timur. Lain halnya kalau yang menilai itu adalah ibadat. Kemudian kaidah yang ke-25, mengada-ada dalam perkara adat dengan masyaqah, dengan menyusahkan diri dan ibadat. Makna kaidah ini bahasanya bid'ah dalam bab adat innama yadkhulu adalah masuk atau terjadi fi naw'in mu'ayyan, pada untuk jenis tertentu dari perkara adat, yaitu perkara adat yang tidak murni adat. Itulah perkara adat yang melekat padanya unsur yang menjadikannya diperintahkan atau dilarang oleh syariat. Dan bid'ah dalam perkara adat ini terjadi dari dua jurusan, dari dua sisi. Yang pertama, imma boleh jadi terjadi bid'ah bifi'li hadil adat, ketika mengerjakan perkara adat tersebut, karena dengan melakukan perkara adat tersebut khurujun ala nidhamiddin, berarti keluar dari tatanan syariat. Melakukannya itu adalah bentuk keluar dari tatanan syariat dan bentuk penentangan terhadap syariat yang lurus. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bi'antu ja'al hadil adatu, manakala perkara adat tersebut dijadikan perkara adat itu sendiri sebagai ibadat. Hadza ma yumkin, inilah yang mungkin dijelaskan secara global. Adapun penjelasan ala sabli tafsil secara rinci, maka bid'ah itu bisa terjadi pada perkara adat min khamsati aujuhin, dari lima sisi. Sisi yang pertama, ayah sulah bihadil adat, terwujudlah dengan melakukan perkara adat tersebut pengharaman apa yang Allah halalkan. Pengharaman terhadap hal-hal yang mubah yang Allah halalkan. Maka jadilah ini satu jenis hulu, berlebih-lebihan yang terlarang dalam agama. Di antara contohnya adalah kisah tiga orang. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, datanglah tiga orang ke rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang bagaimanakah ibadah Nabi di dalam rumah. Tatkala dikabarkan kepada mereka ibadah Nabi ketika di rumah demikian-demikian, seakan-akan mereka menganggap ibadah Nabi itu sedikit. Faqalu, lantas mereka mengatakan, di manakah kita dibandingkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, kalau Nabi sedikit seperti itu wajar. Karena Nabi telah Allah ampuni mata qaddama min dzambi wa mata akhar. Allah telah ampuni dosanya yang dulu dan belakangan. Sedangkan kita tidak. Maka itu tidak cukup kalau untuk kita. Maka yang satu mengatakan, aku akan sholat malam sepanjang malam selamanya. Yang kedua mengatakan, saya akan puasa dahar, puasa setiap hari dan tidak pernah berbuka. Kalau ini perkara ibadat, mana yang perkara adat? Nah ini, yang orang yang ketiga. Orang yang ketiga itu perkara yang perkara adat, pernikahan. Wakala akhar, yang ketiga mengatakan, aku akan meninggalkan perempuan dan tidak menikah selamanya. Ini perkara adat. Menikah dan tidak menikah, perkara adat. Namun tidak menikah dalam pengertian kemudian hulu. Ini karena ada unsur hulu di dalamnya. Nyansa ada unsur sikap berlebihan di dalamnya. Karena menganggap bahasanya perkara menikah itu, tidak menikah itu adalah kesucian, kemuliaan. Maka ini hulu. Maka ini perkara adat. Ini perkara adat yang yang kemudian jadi bid'ah karenanya. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, kaliankah yang mengatakan demikian dan demikian? Ma wallahi, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian dan yang paling bertakwa kepada Allah di antara kalian. Ini rasa takut itu berkenaan dengan amal hati dan takwa itu berkenaan dengan amal lahiriah. Maka Nabi adalah orang yang paling hebat amal hatinya dan orang yang paling hebat amal lahiriahnya. Meskipun demikian, aku berpuasa dan kadang tidak puasa, sholat dan kadang tidur, dan ada waktu untuk tidur, wa tazawwaju nisaa, dan aku menikah. Bahkan menikahnya bukan imro'atan namun an-nisaa. Menikahi banyak perempuan. Maka siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukanlah bagian dariku. Maka sisi al-adatnya, sisi pendalilannya adalah pada orang yang ketiga. Dia meninggalkan perkara adat, yaitu pernikahan, namun ada padanya pengharaman terhadap apa yang Allah halalkan. Ada padanya unsur ghulu, berlebihan. Sebab ghulu kenapa? Karena dia menilai itulah kemuliaan, itulah kesucian. Dan kenapa apa bermasalahnya? Karena bermasalahnya adalah dia merasa dengan hal tersebut mengambil posisi yang lebih tinggi daripada posisi Nabi. Satu hal yang tidak Nabi lakukan, dan itu lebih bagus daripada apa yang Nabi lakukan. Nah, di situ sisi bid'ahnya. Kemudian bentuk yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan perkara ibadah, perkara adat itu sendiri. Karena perkara adat mata jika dijadikan zatnya itu sendiri sebagai ibadat, maka dia bagian dari jenis bid'ah. Di antara contohnya adalah beribadah kepada Allah dengan diam. Dengan diam, menjadikan semata-mata mogok bicara sebagai ibadat. Dia merasa beribadah, mendapatkan ganjaran dengan diam. Maka ini bid'ah. Ini bid'ah. Meskipun bicara itu mubah, tidak bicara itu mubah. Namun jika dia merasa tidak bicara itu berpahala, semata-mata tidak berbicara itu berpahala, ini bid'ah. Karena tidak berbicara itu berpahala, manakala tidak berbicara hal-hal yang jelek. Nah itu tidak berbicara hal-hal yang dilarang oleh syariat, dan tidak mengatakannya dan tidak mengucapkannya, dan itu bernilai ibadah. Namun jika semata-mata tidak berbicara, diam ansih, kata dalam bahasa Indonesia, semata-mata diam itu jadikan sebagai amal saleh, ya penambah pahala, semakin dekat dengan Allah Ta'ala, nah ini jadi bid'ah. Atau beribadah kepada Allah dengan berdiri dan tidak mau duduk, wal qiyam, dan berdiri tanpa mau duduk, sebagaimana kejadian di masa Nabi yang dilakukan oleh Abu Israil. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarangnya. Demikian juga memakai pakaian tertentu, dan dinilai itu adalah ibadah. Sebagaimana dulu di masa silam, orang-orang sufi menjadikan pakaian jenis wol, kasar, itulah ibadah. Maka ini bid'ah. Ini adalah bid'ah. Atau orang kemudian semata-mata memakai pakaian batik, nah itu dinilai berpahala, nah itu bid'ah. Maka pakaian batik itu berpahala dari sisi menutup auratnya, bukan dari sisi semata-mata memakai pakaian batiknya. Untuk tadi saya contohkan, gudeg, semata-mata gudeg, nah, itu jadikan sebagai ibadah takarruf kepada Allah, tambah ganjaran, tambah banyak gudegnya, tambah besar ganjarannya. Begitu bid'ah. Kemudian yang ketiga, terwujud dengan perkara adat tersebut keserupaan dengan orang-orang kafir, atau mencocoki perbuatan orang-orang jahiliyah. Karena penulis Al-Jizani punya kaidah, semua bentuk menyerupai orang kafir adalah bid'ah. Dan kaidah beliau ini fihi nadhar. Yang tepat tidak demikian. Yang tepat tidak demikian. Sehingga poin yang ketiga ini tidak tepat. Tidak tepat. Kamu apakah kesempatan mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka? Mencocoki orang kafir dalam hari raya mereka. Ikut merayakan Natalan. Bila katakan itu bid'ah. Alasannya karena mencocoki orang kafir. Wafihi nadhar. Jadi kaidahnya tidak semua terlarang itu harus dengan label bid'ah. Tadi ya kita baca perkataan beliau sendiri, tidak semua perkara terlarang itu harus dengan label bid'ah. Dan meratapi mayit, yang ini merupakan perbuatan jahiliyah. Dan mengatakan meratapi mayit itu semata-mata meratapi mayit itu bid'ah, fihi nadhar. Kaidahnya tidak semua yang terlarang itu bid'ah. Meratapi mayit maksiat, dosa besar. Kecuali manakala menjadikan maksiat sebagai ibadah kepada Allah, maka itu jadi bid'ah, karena menjadikan maksiat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang-orang Syiah menjadikan zina dengan nama nikah mut'ah sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang Syiah menjadikan bohong dengan nama taqiyah sebagai ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bid'ah. Karena menjadikan maksiat itu sendiri sebagai taqarrub kepada Allah. Ya, maka poin yang ketiga tidak kita sepakati. Kemudian poin yang kelima itu juga nampaknya tidak bisa kita sepakati. Poin yang keempat juga bermasalah. Antuf ala hadil adatu. Ya, perkara adat tersebut dilakukan ala wajil ilzam, dalam bentuk dipaksakan. Ya, kalau dipaksakan berarti ada dua unsur. Ada pihak yang memaksakan dan ada pihak yang dipaksa. Atau iltizam. Ini iltizam itu artinya satu pihak saja. Mengharuskan diri sendiri. Ilzam ataupun iltizam. Dipaksakan atau iltizam, komitmen dengan diri sendiri. Duna musawirin syar'iyyan, tanpa ada pembenar dari syariat. Kenapa beliau bisa bilang itu bid'ah? Karena dalam tindakan tersebut terdapat menyerupai syariat dalam hukumnya. Menyerupai syariat dalam hukumnya. It'al ilzam bisyai, kaidah yang beliau anut, al-ilzam bisyai inama huwa khasun bisyari. Mengharuskan sesuatu itu kekhususan syariat. Dan ini itlak semacam ini satu hal yang tidak pas. Nanti orang tua yang mengilzamkan anaknya bangun tidur wajib nata tempat tidur terlebih dahulu, nah, setiap pagi, nanti bisa masuk di ilzam. Ilzamu bisya'i nama wa khasun bisya'i. Anda ilzam penguasa untuk berhenti di lampu merah. Ilzam itu dipaksakan. Ngeyel dihukum. Maka tentu tidak pas kalau semata-mata ilzam atau iltizam dengan sesuatu perkara adat. Orang mewajibkan dirinya sendiri dengan satu perbuatan. Orang Indonesia iltizam pagi harus mandi, sore harus mandi, iltizam. Pokoknya harus mandi, disempet-sempetkan. Betul-betul komitmen luar biasa, kan? Komitmennya demikian luar biasa. Kalau tidak sempat bahkan dikodok, sempat dikodok. Pagi tidak sempat mandi ya sudah duhur mandi. Kodok mandi pagi, sore nggak sempat mandi, batal maghrib mandinya. Kenapa kodok mandi sore? Ini iltizam yang luar biasa. Apakah kita katakan bid'ah? Tidak. Maka semata-mata ilzam dan iltizam itu bukan bid'ah. Kecuali jika ilzam dan iltizam di sini ada sesuatu yang tidak logis, ada kemudian i'tikad-i'tikad yang tidak benar. Nah, kalau kemudian iltizamnya orang Indonesia mandi pagi ya karena supaya kemudian badan segar, menghilangkan keringat, nah, itu logis. Maka iltizam di sini tidak masalah. Tapi jika iltizamnya itu tidak logis, ya, atau karena ada i'tikad-i'tikad yang tidak benar. Maka nah itu baru kemudian baru bermasalah. Maka diyakini kemudian mandi pagi itu punya ganjaran begini-begini. Nah itu baru bermasalah. Namun jika alasannya logis, iltizam ini dengan alasan yang logis, maka tidak masalah. Atau kemudian pihak-pihak tertentu mengilzamkan untuk melakukan satu hal dengan alasan yang logis, maka tidak masalah. Sekolah mengilzamkan siswanya masuk jam 7.00. Nah, itu ilzam. Telat ada hukumannya. Ya, tidak bid'ah. Tidak bid'ah. Pihak sekolah mengilzamkan siswanya untuk pakai seragam dengan warna demikian. Ini ilzam. Ini ilzam. Dan itu tidak bid'ah. Dengan alasan logis apa? Kerapian, kemudian latihan kedisiplinan dan semacam itu. Nah, karena itu kaidah beliau, al-ilzam bi syai'in ma huwa khasun bi syari' fihi nadhar. Wa dzalika mislu, dan beliau contohkan semacam watul mukusi, adanya pajak pada muamalatin nas, dalam muamalah ala wajihin, dalam bentuk menyerupai kewajiban zakat. Ini ilzam dari pemerintah atau ilzam dari penguasa. Ya, maka beliau katakan penguasa yang mewajibkan pajak atau mewajibkan mukus, mukus itu lebih tepat bea cukai. Maka beliau katakan fi muamalat, dalam jual beli, ekspor impor, masuknya barang ke satu daerah, satu wilayah, dan itu harus seperti keharusan zakat. Beliau bilang bid'ah. Kalau ini dimasukkan dalam bab yang terlarang, kan ini kezaliman, maka enggak masalah. Tapi memasukkannya sebagai bab bid'ah, nah ini yang masalah. Tidak semua yang terlarang itu harus dengan bentuk, harus dengan stempel bid'ah. Kemudian pengangkatan posisi-posisi mulia semacam mufti, qadi atau imamah jadi penguasa, man la yasluh laha, orang yang tidak layak, orang yang tidak kapabel dengan cara pewarisan. Masa penguasa dalam bentuk kerajaan, sistemnya taurif, pewarisan, beliau katakan bid'ah. Maka ini sama, maka ini iltizam. Iltizam dari orang-orang tersebut untuk kemudian, atau ilzam dan iltizam di sini, harus anak saya yang mewarisinya dan melanjutkannya tanpa melihat kapabel ataukah tidaknya. Maka menilai ini sebagai, ini bermasalah karena orang yang tidak kapabel dan diberi kedudukan yang mulia tersebut, betul, ini bermasalah, tidak boleh, tidak sejalan dengan syariat. Namun ini dikasih cap bid'ah, maka ini tidak benar. Kemudian bentuk yang kelima, bentuk yang kelima juga fihi syai', bentuk yang kelima adalah ayah sula terwujud bifi'li hadil adat, dengan melakukan perkara adat tersebut, perubahan terhadap, terdapat perubahan terhadap tatanan agama yang permanen, atau perubahan terhadap hudud, hukuman syariat yang telah baku, yang telah ditentukan, semacam menjadikan penjara sebagai hukuman kasus pencurian, atau menjadikan hukuman zina adalah denda finansial. Maka ini pelanggaran syariat, betul. Ini adalah dia pelanggaran syariat. Orang yang harusnya potong tangan malah penjara. Ini pelanggaran syariat. Dan ini adalah kufrun. Ini adalah di antara bentuk kekufuran. Kufur asghar atau kufur akbar. Namun yang jelas itu kekufuran. Dan zina yang harusnya cambuk dan atau rajam kemudian cuma denda. Ini bayar denda finansial. Betul, ini pelanggaran syariat. Dan ini di antara bentuk kufrun. Bentuk kekafiran. Namun kemudian namun apakah ini bid'ah? Maka ini semata-mata semacam ini bid'ah, maka tidak pas. Bid'ah itu sebagaimana di hadis fi syar'ina hada. Siapa man ahdasa fi amrina hada, ay fi syar'ina hada. Siapa yang mengada-ada dalam urusan kami ini, itu syariat kami. Artinya itu dianggap syariat. Itu diyakini syariat. Malaysa minhu, padahal bukan syariat. Maka itu bid'ah. Maka potong tangan untuk pencuri diganti penjara, itu bid'ah. Manakala itu diyakini syariat. Itu diyakini syariat. Bahasanya yang sejalan dengan syariat, ya pencuri itu cukup di penjara saja. Nah ini bid'ah. Tapi jika tidak ada unsur fi amrina hada, unsur fi amrina hada, padahal unsur ini telah ditegaskan oleh penulis di bagian awal kitab. Ini di antara kemudian sisi apa kritikan untuk konsep bid'ahnya Jizani, beliau di depan itu menegaskan bid'ah itu harus fi amrina, ay fi syar'ina. Ya, namun di belakang di dataran rincian beliau lupa dengan kaidah itu. Kaidah bahasanya harus fi amrina hada, fi syar'ina hada, dinisbatkan kepada syariat. Kalau orangnya tidak menisbatkannya kepada syariat, maka pelanggaran adalah pelanggaran. Namun tidak harus dikasih stempel bid'ah. Maka inilah lima bentuk terwujud dengannya bid'ah dalam perkara adat. Dan lima bentuk ini kembali kepada dua makna. Yang pertama, manakala perkara adat itu dilakukan dalam bentuk ta'abud biha, beribadah dengannya, fidatiha pada zatnya. Zat perkara adat itu dijadikan sebagai ibadat. Yang kedua, antuf ala adatu, manakala perkara adat ini dilakukan perkara adat ini la ala wajib ta'abud, tidak dalam rangka ta'abud. Padahal bid'ah itu harus dalam rangka ta'abud. Bid'ah itu dalam rangka ta'abud. Karena fi syar'ina hada, dalam syariat kami ini. Dan orang menjalankan, orang itu beribadah dengan menjalankan syariat. Inam yasulu biha, namun terwujud dengannya keluar dari tatanan agama, memasyakoh atau menentang hukum syariat. Oh, berarti masyakoh tadi di judul kaidah maknanya menentang. Karena masyakoh li hukum syariah. Jadi judul kaidahnya al-ihdas fil ibadat bil masyakoh wal ibadat. Al-idas membuat bid'ah dalam perkara adat bil masyakah, itu menentang syariat, maksudnya keluar dari tatanan syariat. Wal ibadat, dan dalam rangka dan menjadikan perkara adat itu sendiri sebagai ibadat. Maka kalau al-idas fil adat dengan fil adat bil ibadah, maka itu benar. Tapi kalau bil masyakah li hukum syariat, nampaknya yang beliau maksudkan dengan masyakoh itu adalah poin 3, 4, dan 5. Yang beliau maksudkan dengan masyakoh li hukmi syariah adalah wajih thalif, rabi' dan khamis, maka fihi nadhar. Dan yang beliau maksudkan dengan al-idas fil adat bil ibadat itu al-wajah al-awwal wa tsani, maka itu benar. Yang pertama adalah ghulu, bentuk ghulu. Kemudian yang kedua adalah menjadikan ibadah itu sendiri sebagai bentuk adat itu sendiri sebagai ibadah. Namun jika tadi beliau punya istilah khurut ala nizamuddin, keluar dari tatanan syariat. Nah, keluar dari tatanan syariat, jika yang dimaksud keluar dari tatanan syariat itu adalah al-ghulu, ya, maka betul. Dan bentuknya adalah sudah dalam al-wajah al-awwal. Wahadani maknayani, dan dua pengertian ini tercakup dalam sabda Nabi. Man ahdasa fi amrina hada, siapa yang mengada-ada dalam perkara kami ini, ma laisa minhu, sesuatu yang bukan bagian darinya, maka dia tertolak. Wa makna amrina, dan yang dimaksud dengan amrina adalah fi syar'ina wa dinina, dalam syariat dan agama kami. Dan maknanya adalah disandarkan kepada agama, sesuatu yang bukan bagian darinya. Dan dalam poin yang kelima, demikian juga poin yang keempat, poin yang ketiga, maka di situ tidak ada penyandaran kepada syariat. Orang yang kemudian menetapkan pencuri itu penjara, dia tidak mengatakan itu syariat. Ini hukum Belandanya seperti ini, dan kita pakai hukum Belanda, masuk penjara. Maka dia katakan ini hukum Belanda, ini hukum kolonial yang masih kita pakai, di penjara. Jika demikian yang dikatakan oleh pelakunya, dan ditegaskan oleh para pelakunya, maka tidak tepat kita katakan itu fi syar'ina, karena tidak ada idofah fi syar'ina. Dia idofahkan hukuman penjara itu, dia idofahkan kemana? Hukum kolonial, hukum Belanda gitu. Wa yajma' hadaini maknayain, dan dua makna ini tercakup oleh aslun wahid, satu asal, satu kaidah. Ta'alukul khitabu asy-syar'i bihadzal 'adah. Bahasanya khitab syar'i, hukum syariat melekat pada adat ini. Idzan jika demikian, al-ibtida' maka bid'ah, inam ya ta'alaku hanyalah melekat pada segala sesuatu yang ada padanya khitabun syar'iyun, perintah syariat atau aturan syariat. Baik aturan syariat tersebut min qabilil ibadat, di jenis ibadat ataupun di jenis al-adat. Qala Syatibi mengatakan wabil jumlah, maka kesimpulannya fakulu maya ta'ala kubihi al-khitabu syar'i, maka semua yang melekat padanya khitab syariat, ketentuan syariat, ya ta'ala kubi al-ibtida'u, maka melekat padanya, mungkin terjadi padanya bid'ah. Kemudian kaidah yang ke-26, ataku ad-dalal, meninggalkan perbuatan yang merupakan kesesatan. Itulah at-tadayun, beragama bitarkil halal, dengan meninggalkan yang halal. Makna kaidah ini, bahasanya meninggalkan apa yang Allah halalkan itu menjadi bid'ah, kesesatan, bid'ah yang sesat, jika orang yang meninggalkannya berkeyakinan bahasanya Allah mengharamkan yang halal itu. Atau idza hasala hadza tarku, atau perbuatan meninggalkan itu terjadi gara-gara meninggalkan perbuatan itu, waqtarana bihi, dan melekat padanya niat untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan cara yang tidak diakui oleh syariat. Dan mayoritas bid'ah yang terjadi dalam bab at-tarki, meninggalkan perbuatan, tahsulu, itu terjadi ala wajib tadayun, karena keyakinan itu adalah agama, wa ta'abud dan itu adalah bentuk beribadah. Wa dzalika dalam hal tersebut contohnya dilakukan oleh para ahli tasawuf yang menisbatkan diri kepada kezuhudan. Asal kaidah, al-aslu fil bid'ati tarqiyah, hukum asal bid'ah karena meninggalkan perbuatan yang mubah adalah kisah tiga orang. Wa dzalika dalam tersebut karena tiga orang sahabat itu ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan yang halal. Itulah untuk meninggalkan tidur di malam hari, meninggalkan makan di siang hari, dan meninggalkan pernikahan. Kemudian sang Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingkari perbuatan mereka ini dan menjelaskan sunnahnya, wajallaha dan menjelaskannya. Dengan Nabi katakan, akan tapi aku kadang puasa, kadang tidak puasa. Ada waktu untuk sholat, ada waktu untuk tidur, dan aku menikah. Siapa yang membenci dari sunnahku, maka dia bukan bagian dariku. Nah ini, yang menjadi ilah itu ini. Ar-ruhbah. An. Tidak menyukai sesuatu yang Nabi, minimal Nabi izinkan. Tidak mau menikah, itu asalnya mubah. Karena dia perkara mubahat. Namun itu, tidak mau menikah itu menjadi bid'ah manakala terkandung di dalamnya unsur ar-ruhbah anis sunnah. Tidak menyukai apa yang Nabi izinkan. Tidak menyukai. Ada ketidaksukaan. Jadi kalau semata-mata tidak menikah, murni semata-mata, ya tidak masalah. Tidak masalah. Ketika nikah untuk dia adalah mubah, tidak wajib. Dan tidak pula sunnah, tidak wajib. Kemudian itu ataku al-mujarrad, semata-mata meninggalkan, maka tidak masalah. Tapi kalau diiringi dengan ada kemudian melekat padanya ar-ruhbah ani sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini yang jadi bid'ah. Maka sebagaimana ditegaskan di sini, ar-ruhbah ani sunnah, unsur tidak suka dengan sunnah Nabi, muki'un fil bid'ati, itulah yang menjerumuskan dalam bid'ah, dalam ya, bid'ah dalam perkara yang mubah, yang menjerumuskan ke dalam bid'ah ya, itu adalah ar-ruhbah anis sunnah, bukan semata-mata atarku al-mujarrad. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa rudana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan diumumkan informasi dari teman-teman Takmir MPD, nanti akan ada kajian saya di jam 8 nanti.